Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang senantiasa kita nanti-nantikan, yaitu acara kuliah subuh TPI. Dan sebagaimana biasa, 30 menit ke depan hingga pukul 5.30 kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kaji kita pada pagi hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-48, yaitu surat Al-Fath ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Dan untuk mengkaji tema ini, yaitu berkaitan tentang masalah karakter umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah hadir ustaz kita yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita hormati. Beliau adalah Ustaz Dr. Ahzami Jazuli Samiun. Dan langsung kita temui beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Kelihatannya segar sekali Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Baik, kaji kita pada pagi hari ini Ustaz tentang masalah surat Al-Fath. Masya Allah. Yaitu surat yang ke-29, yang konon para ahli tafsir mengatakan ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang seluruh hijaiyah ada semua di dalam ayat ini Ustaz. Allah Akbar. Tentang masalah karakter umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberi pengantar untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Pertama, saudaraku yang saya cintai karena Allah, surat ini diberi nama Al-Fath yang artinya kemenangan. Dan ayat yang terakhir, ayat 29, ini berbicara tentang Al-Qiyadah wal-Jundiyah. Pemimpin dan pasukan. Pemimpinnya adalah Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Pasukannya adalah manusia-manusia pilihan Allah yang punya karakter dan nantinya insya Allah akan kita tadabur bersama-sama. Apa korelasi? Apa hubungan antara nama surat dengan penutup surat ini? Kalau surat ini diberi nama Al-Fath yang artinya kemenangan dan ditutup dengan keterangan yang berkaitan dengan Al-Qiyadah wal-Jundiyah, ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya kemenangan umat Islam ini sangat tergantung dengan sistem hubungan antara qiyadah dan jundiyah. Qiyadah di sini adalah Rasulullah SAW merupakan al-qaidul mukhlis, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang seluruh aktivitasnya semata-mata ingin mencari ridha Allah. Bukan pemimpin yang obsesinya adalah duniawi. Kadang-kadang sebagian pemimpin dari jauh-jauh obsesinya bagaimana kita jadi presiden, bukan bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Kalau begitu nggak akan menang saat kita. Jadi al-qaidul mukhlis. Kemudian jundinya adalah al-muti yang taat. Kenapa? Karena ketika mempunyai pemimpin itu sudah benar-benar ikhlas karena Allah, yang memperhatikan kesejahteraan umatnya, maka merupakan hal yang sangat logik jika pasukan-pasukan tersebut taat kepada pemimpin tersebut. Ini barangkali munasabah korelasi antara nama surat Al-Fath dengan penutup surat yang berkaitan dengan profil Rasulullah SAW dan umatnya atau sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Iya, baik Ustaz. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-29 ini Ustaz, Allah mengawali dengan redaksi Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena apa sebenarnya pada waktu itu sampai Allah menegaskan ulang bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya Ustaz, senada dengan jumlah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sering menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wazifahnya adalah tablighur risalah. Muhammad utusan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah menyampaikan risalah. Maka ketika ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu maksum, artinya Rasulullah sallallahu itu dijaga dari perbuatan khianat dalam menyampaikan risalah Islam itu. Sehingga umat Islam ketika mendengar nama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang ada di benaknya adalah Muhammad itu utusan Allah. Sehingga apa yang datang atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, pada dasarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam diri Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam secara menyeluruh dengan penuh tanggung jawab, kemudian kok tidak ada atau ada sebagian manusia yang tidak beriman, maka bukan pemenang Rasulullah SAW untuk menjadikan orang itu beriman. Maka Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Jadi Rasulullah SAW tidak mampu menciptakan hidayah imaniyah, karena hidayah imaniyah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya mampu menyampaikan hidayatul irsyad wal bayan. Nah, inilah pentingnya kata Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan masalah akidah. Dengan seluruh kehibatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik di dunia, tetap Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad tidak akan menjadi Allah, tidak akan menjadi Tuhan. Iya. Karena kadang-kadang Ustaz, sebagian manusia ketika melihat seseorang itu luar biasa, kadang-kadang menjadikan seseorang itu ghulu, berlebihan kepada orang yang dikagumi. Ya. Dan ini pernah terjadi dalam umat-umat terdahulu. Yahudi ketika kagum dengan Uzair, karena Uzair yang meninggal sudah bertahun-tahun kemudian hidup lagi. Atau ketika Nasara mengagumi Isa alaihissalam karena dilahirkan dengan tanpa seorang bapak. Padahal kalau itu sebenarnya tidak terlalu kagum dibandingkan Adam. Adam tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Akhirnya gulu mereka itu menjadikan dua manusia itu jadi Tuhan atau anak Tuhan. Dan itu diabadikan pula oleh Al-Qur'anul Karim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawlan ladhina kafaru min qabil qatalahumullahu anna yufakun. Jadi agar supaya umat Islam tidak menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, beliau tetaplah sebagai utusan Allah, tidak akan berubah menjadi Tuhan. Ini dari penekanan daripada profil seorang pemimpin, sehingga pemimpin dihormati, na'am dihormati. Pemimpin dicintai, na'am dicintai. Tapi pemimpin tidak boleh diputuskan. Yeah. Karena dia tetap manusia. Muhammad sekalipun dia adalah tetap utusan Allah, bukan Allah. Makanya Rasulullah SAW mungkin pernah berpesan, iyyaka wal-ghulu. Betul, betul. Karena memang di antara sebab manusia itu menyimpang dari ajaran yang benar, karena dulunya manusia itu mengikuti ajaran Allah. Itu di antara sebabnya adalah al-ghulu. Sampai ada satu disertasi yang berjudul al-ghulu fid-din. Ini penting dibaca oleh saudara-saudara kita agar kita tidak terjatuh pada ghulu, berlebihan di dalam beragama. Nah, baik, setelah itu Allah merinci tentang masalah sifat-sifat pengikut baginda Rasulullah SAW. Nah, yang menarik setelah Allah menyebutkan penguatan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Allah menyebutkan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Nah, jadi orang-orang yang bersama dengan dia baginda Rasulullah SAW ini adalah asyidda'u 'alal kuffar. Nah, bersifat keras terhadap orang-orang kafir. Mungkin kita ingin mengetahui penjelasan lebih tajam tentang masalah pengertian redaksi asyidda'u 'alal kuffar ini, Ustaz. Keras terhadap orang-orang kafir ini. Sebenarnya Ustaz, untuk mengkodimai ya pertanyaan tersebut, yeah, ada hal yang menarik di sini. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyebut umat Rasulullah SAW, yang ini merupakan karakteristik daripada umat Rasulullah SAW, ini memberikan, ada satu isyarah yang memberikan kecerdasan umat Islam, bahwasanya pengikut-pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sudah cerdas, bahwa mereka itu tidak menjadi satu kelompok manusia yang eksklusif. Mereka pasti akan berinteraksi dengan manusia dengan segala bentuknya, termasuk orang kafir. Jadi orang Islam jangan sampai punya asumsi bahwa dia hidup itu hanya dengan orang Islam saja. Jadi ketika disebut Rasulullah SAW menegakkan masyarakat Islam, itu bukan berarti di situ tidak ada orang kafir. Zaman dulu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani di Najran, ada orang Muslim di Mekah. Jadi sangat ironis sekali kalau ada orang mengatakan, apalagi dia masih mengaku sebagai saudara kita beragama Islam, kalau nanti Islam diterapkan, nanti orang yang Islam itu bagaimana? Itu tidak paham Islam. Iya, iya. Islam ini rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Maka dari disinformasi tentang masalah Islam, Islam itu. Nah, bagaimana ketika berinteraksi dengan orang kafir, itu harus asyidda, tegas, keras. Keras di sini sudah barang tentu tidak bisa diartikan arogansi. Ya, keras sudah barang tentu kepada orang-orang kafir yang mendolimi umat Islam. Ketika orang kafir itu tidak mengganggu umat Islam, kita juga harus berbuat santun. Dan terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjenguk orang kafir yang sakit. Al-Quran juga melarang umat Islam untuk mencaci maki sesembahan orang kafir. Apakah ada agama lain yang bisa mempunyai toleransi seperti itu? Benci-benci tapi tidak boleh, tidak boleh mencaci maki. Inilah ajaran Islam. Makanya di dalam Islam, ketika diwajibkan jihad melawan orang-orang kafir, itu karena ada kezaliman. Kalau dia sama-sama baik sebagai anak bangsa, tidak berkhianat kepada bangsa, ya, sudah berarti Yahudi diperbolehkan juga hidup berdampingan dengan orang Islam. Tapi kenyataan Yahudi yang merupakan penduduk Madinah, di samping juga umat Islam, mereka berkhianat, tidak menepati janji. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan jihad pada orang-orang kafir itu karena orang kafir mendolimi umat Islam. Mendolimi dalam dunia ekonominya, dalam dunia politiknya, dalam dunia pendidikannya. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, surat nomor 22 ayat 39 dan 40, Allah mengatakan udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, karena mereka didolimi. Hanya saja supaya tidak terkesan bahwa Islam itu galak sama non muslim. Nah, itu enggak benar. Mana yang sangar? Baik, Ustaz. Kelihatannya masih panjang. Yeah. Ya. Mungkin kita agak pendek-pendek. Rahama ubainahum. Ya. Yang kedua, Ustaz. Jadi yang pertama tadi, asyiddaw alal kufar. Ya, karakteristik daripada umat Muhammad. Ya. Yang kedua, rahama ubainahum. Ya. Kasih sayang di antara mereka. Jadi, hubungan sesama muslim adalah berangkat daripada satu pondasi yang bernama rahmat. Hubungan kasih sayang. Kasih sayang antara bapak dengan anak. Kasih sayang antara suami dengan istri. Jalabin Muhammad dan Warahmat. Kasih sayang antara pemimpin dengan rakyatnya. Kasih sayang antara tetangga dengan tetangganya. Itulah gambaran daripada Islam. Makanya kata rahmat ini selalu diulang-ulangkan. Ada saudara kita yang sudah meninggal. Allah yarham. Almarhum atau rahimahullah. Ada saudara yang bangga kita mengenai rahimahullah. Subhanallah. Ada ketemu saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rahmat itu ada di mana-mana. Jadi seorang muslim atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah umat yang paling cerdas, paling pandai menabur rahmat. Ketika mereka dalam dunia rumah tangganya yang ada adalah rahmat. Ketika mereka berpolitik yang ada adalah rahmat, tidak menghujat orang. Ketika mereka berekonomi juga ekonominya rahmat, tidak mencekik leher masyarakat yang lemah. Karena kemenangan dan rezeki itu selalu ketika kita berpihak pada yang lemah. Rasulullah mengatakan, innamatun suruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu akan dimenangkan dan diberikan rezeki oleh Allah karena kamu berpihak pada yang lemah. Jadi yang ada rahmat, Ustaz. Rahmat, rahmat. Tidak sebenarnya gambarkan orang-orang karena Islam itu tegak, nanti yang ada adalah potong tangan. Yang ada adalah hukum rajam. Ya, itu tidak ada seperti itu. Ayat yang berbicara tentang potong tangan cuma satu ayat. Tapi ayat yang berbicara tentang infak, sedekah, memberikan makan pada orang yang lemah. Itu ayat, sekian ayat yang banyak. Yang merupakan rahmatul Islam itu. Nah ini saat masa Allah. Rahama ubainahum. Iya. Makanya sampai kalau ada orang pun bercerai, tetap saja tidak ada mengatakan orang yang jadi bekas istrinya itu bukan saudara. Tetap saudaranya. Waktunya fil Islam. Tetap saja walaupun sudah bercerai. Iya. Apalagi masih menjadi istrinya. Rahmat yang ada. Bahkan ketika dicerai pun kadang-kadang harus diberikan mut'ah. Diberikan pesangon dan sebagainya. Karena memang Islam ini adalah agama rahmat. Dinur rahmat. Rahama ubainahum. Dan Allah menyatakan huma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Nah. Baik, setelah itu sifat yang selanjutnya, Ustaz, mungkin tarahum ruk'an sujadan. Iya. Bagaimana itu menjelaskannya, Ustaz? Yang pertama tadi berbicara tentang kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sosial, Ustaz, ya. Sosialnya begitu. Begitulah hubungan di masyarakat. Nah, bagaimana ibadahnya? Ibadahnya adalah tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka adalah selalu rukuk dan selalu sujud. Artinya umat-umat Muhammad SAW itu sangat dia merasakan nikmat ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendambakan dan menikmati ketika dia rukuk atau sujud. Dan itu dicontohkan oleh pemimpinnya langsung. Wa qur wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Di Rasulullah itu kalau salat masyaallah tenang. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah tiba waktu salat, faka'anna Rasulullah ya'rifuna wa la na'rifuhu. Rasul tidak mengenal saya tidak mengenal Rasul. Begitu mesranya, mesranya ketika sholat. Jadi orang itu menunggu bagaimana ketika sujud itu indahnya, bagaimana indahnya ketika ruko. Tidak sebagaimana sebagian orang, saat ya mungkin sebagian saudara yang mungkin lupa, ada istilah sebagian masyarakat sekarang ini, ketika lagi demam-demamnya lihat sepak bola saat ya kita dunia, kamu nggak sholat. Nanti dia sholat kalau sudah iklan. Jadi nunggu iklan. Jadi lebih berat bolanya daripada Allah. Padahal kalau ditanya, agamanya Islam juga, San. Tapi lebih cinta bola daripada Allah. Padahal di antara bukti orang iman sejati itu menyintai Allah melebihi segala-galanya. Atau barangkali sholat ya, sambil lihat bola. Ini pentingnya saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi saya dan saudara-saudara kita bercermin terhadap Al-Quran. Sudahkah kita layak disebut umat Muhammad? Ternyata umat Muhammad begitu indah digambar oleh Al-Quran Al-Karim. Setelah itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mungkin ya. Jadi mencari karunia Allah dan keridhaannya. Subhanallah. Jadi Ustaz, ya ini kan bentuk daripada penegasan Al-Qur'an bahwasanya umat Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang memang rabbaniyah, Allah-minded. Jadi ketika mereka berinteraksi dalam kehidupan sosialnya begitu indah tapi juga tegas. Karena jangan sampai begini, ketika disebut rahma ubainahum ada kesan umat Islam itu lemah loyo gitu. Karena selalu rahmat aja gitu. Lah, Islam juga dinur rahmah, Islam juga dinus syajaah. Yeah. Kepada orang-orang yang baik adalah rahmat. Kepada orang yang mengganggu, ya, ketentraman manusia harus punya keberanian. Jadi itulah adil Islam itu. Nah, perbuatan seperti itu bukan semata-mata ingin dipuji bahwa orangnya santun, orangnya ahli ibadah. Bukan itu. Tujuannya semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semangat ibadahnya itu tidak musiman. Karena kalau orang dalam beribadah tujuannya bukan karena Allah, itu musiman. Ramadan saja. Ramadan saja. Ada orang yang jadi manusia harganya Ramadan. Maka ulama dulu mengatakan, kunu Ramadan, rabbaniin wa la takunu Ramadaniin. Jadilah manusia-manusia rabbani, jangan jadi manusia-manusia menyembah Ramadan. Jadi semata-mata yabtaghuna fadla minallah wa ridwana. Sehingga tidak ada usah dalam kehidupan ini ya apa yang disebut dengan ya kekecewaan. Kenapa tidak kecewa? Karena kita itu kalau tidak mendapatkan di dunia pasti akan mendapatkan di akhirat. Janji Allah itu sebuah kepastian, tidak akan Allah memungkiri janjinya. Tidak akan Allah mengorupsi, ya mengorupsi janji kita, apa namanya pahala kita. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, manusia di dunia ini tidak akan menghalalkan segala cara dalam memperoleh obsesi-obsesi dunianya. Kenapa? Karena yang menjadi nomor satu di dunia ini adalah ittiwa'i rahmatillah wa ridwanihi. Jadi mencari rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Ustaz. Cuma ketika seseorang mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah barang tentu ranjau-ranjau untuk sampai kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atau ridha itu juga sangat luar biasa Ustaz. Ya, sudah belas Ustaz. Kalau ridho Allah itu sesuatu yang terbesar dalam hidup ini, bahwa di dunia dan di akhirat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan waridwanun minallahi akbar. Jadi ridho dari Allah itu lebih besar daripada yang lainnya. Di sini ulama mengatakan bahwasanya kenikmatan di surga nanti yang paling besar itu ketika kita diridhoi oleh Allah, yaitu dengan melihat wajah Allah. Subhanallah. Lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan fisik atau kenikmatan yang lainnya. Nah, sesuatu yang terbesar itu sudah barang tentu tidak bisa diperoleh dengan secara mulus, secara gratis majanan. Lah, jangankan ridho Allah yang terbesar lebih besar daripada yang lainnya. Seseorang ingin dapat sarjana tidak bisa santai juga. Orang ingin jadi dokter, orang ingin jadi presiden pun juga sekian banyak tantangannya. Iya. Apalagi ini ridwanullah, ridho Allah yang lebih besar daripada apapun di dunia ini. Nah, inilah kalau orang itu sudah jelas visinya, orientasinya jelas ridho Allah, maka insya Allah umat Islam ini tidak akan mudah terganggu oleh sesuatu yang sifatnya murahan. Karena dunia dan seisinya, termasuk menjadi presiden, menjadi anggota DPR saat, menjadi profesor, itu bahasa hadisnya adalah ya tidak lebih daripada janah ba'udah, sayapnya nyamuk. Kalau begitu kan kita tidak akan ya berantem dengan saudara-saudara kita, hanya masalah-masalah yang tidak lebih daripada sayapnya nyamuk. Ridwanullah itu yang lebih besar. Baik, Ustaz. Kelihatannya masih tersisa satu sifat. Nah. Atau karakter daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nah. Ini penjelasan konkretnya seperti apa, Ustaz? Ketika Allah mengatakan tanda-tanda mereka tanda-tanda itu tampak pada muka mereka dari bekas sujud ini. Maksudnya bagaimana? Apakah di dahinya itu ada hitam-hitam di situ atau bagaimana? Masyaallah, ini penting, Ustaz, memang. Iya. Maaf-maaf saja, kadang-kadang memang ya, ada pemahaman yang belum begitu tepat saja, atau pemahaman yang tidak benar. Jadi yang dimaksud dengan simahum fi wujuhim min athari sujud, ini artinya bukan kok umat Muhammad itu yang jidatnya hitam karena banyak sujudnya. Banyak sujudnya bagus, Ustaz, tapi tidak harus hitam. Tidak harus hitam. Jadi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mereka itu benar-benar sering sujud. Kenapa yang disebut hanya sujud? Kenapa kok min atharis sujud? Kenapa tidak min atharil qiyam, berdiri, atau min atharir ruku? Kenapa tidak min atharit takbir? Tapi yang disebut adalah sujud. Karena sujud adalah satu kondisi di mana hamba Allah benar-benar ya totalitasnya hanya untuk Allah. Manusia benar-benar ya tunduk kepada Allah dengan diekspresikan melalui anggota yang paling mulia yaitu jidat, muka, dan siap untuk di ya tempelkan dengan tanah dalam rangka tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud adalah merupakan ya merupakan lambang ketundukan manusia yang sebenarnya yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh orang itu bersujud pada manusia. Sampai dalam hadis kan Rasulullah mengatakan seandainya ada manusia boleh bersujud selain Allah, niscaya istri bersujud pada suami. Ini artinya apa? Tidak boleh kita sujud pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud ini ada satu kondisi khas yang spesifik di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam asar dikatakan ketika kita itu sujud kita minta apa saja. Karena ketika itu kita adalah dekat dengan Allah dalam hadis. Kita adalah dekat dengan Allah, minta apa saja, baik permintaan yang sifatnya duniawi atau permintaan yang sifatnya ukhrawi, itu kita baca doa itu di saat kita sujud. Itu saya maksud dengan min atharis sujud. Jadi bukan kok yang penting atharnya gitu. Bekasnya sujud sampai hitam, bukan itu. Tapi seringnya kita sujud, seringnya kita sholat, seringnya kita beribadah kepada Allah. Atau beribadah kemudian bahwa ketika seseorang melakukan sujud, imbasnya itu hadir secara betul dalam perilakunya. Betul, betul. Jadi pengaruh sujud itu jelas itu. Jadi jangan sampai mungkin ada orang sering sujud tapi tidak tunduk pada ajaran Allah. Tapi ada orang, saya sih kalau ajaran Allah itu menerima saja kecuali ayat tertentu yang saya tidak senang. Nah, ini kan repot. Tidak bisa begitu. Kalau dia itu benar-benar min atharis sujud, berarti pengaruh ketundukan dia kepada Allah itu jelas, baik dalam kehidupan individunya, rumah tangganya, bermasyarakatnya, itu bernegaranya. Jadi jangan sampai sering sujud tapi tidak tunduk pada ajaran Allah, malah menentang ajaran Allah. Jadi jangan sampai saya ini sebenarnya sering sujud walaupun saya tidak menerima syariat Allah. Nah, ini kontradiksi. Kontradiksi lah. Kalau dia sering sujud dia harus tunduk pada syariat Allah. Iya. Karena seluruh syariat Allah itu adalah rahmat Allah kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang Islam saja. Iya. Nah, sangat-sangat menarik sekali ya. Sebuah dialog pagi yang segar insyaallah. Tapi lagi sayangnya kita dibatasi oleh waktu ini. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira setiap kita ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi status menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberikan secara gratis. Akan tetapi kita harus memiliki karakter yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah 5 karakter yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surat Al-Fath ayat 29 ini. Yang pertama adalah asyiddau 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang kafir ketika mereka melakukan kezaliman kepada kita. Ruhamau bainahum, senantiasa kita menebarkan kasih sayang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tarawih merukaan sujjaja, kita harus menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menyatakan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, senantiasa kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, terpancar ketenangan dalam muka dan perilaku kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.